Mitra bisnis, akhirnya Partai Demokrat memenangkan pemilu legislatif dengan meraup lebih dari 20% suara. Meski berbagai suara miring atas kemenangan ini, namun dipastikan Partai Demokrat membuka peluang koalisi untuk mencari wakil presiden dan mendampingi SBY pada Pilpres nanti. Mitra bisnis, untuk membahas kemenangan Partai Demokrat ini, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, kalau dari analisa Anda, kenapa Partai Demokrat bisa memenangkan pemilu legislatif kali ini, Pak? Partai Demokrat ini partai tidak ada akarnya, partai yang sangat cair, tidak punya ideologi, azasnya nasionalisme religius, nggak jelas itu apa definisinya nasionalisme religius, yang bisa besar atau kecil bergantung kepada satu faktor, satu figur namanya Pak SBY. Jadi kalau Pak SBY populer, Demokrat naik. Kalau Pak SBY tidak populer, Demokratnya turun. Nah, oleh karena itulah, tapi menurut saya, jangan terlalu besar kepala ini orang-orang Demokrat ini, karena proksi mandat kepada Pak SBY masih kecil loh, masih 20% gitu. Jadi rakyat sebetulnya masih banyak yang sangat tidak puas, masih lebih banyak rakyat yang tidak puas kepada kinerja Pak SBY, tapi dibandingkan dengan orang-orang lain yang sampai sekarang terlihat di arena itu mencalonkan diri jadi pemimpin bangsa ini, Pak SBY lah yang tertinggi dapat mandat. Pak JK bisa mengklaim dirinya lebih cepat, lebih canggih, tapi mandat dari rakyatnya lebih kecil daripada Pak SBY. Apakah itu artinya masyarakat Indonesia masih menaruh harapan kepada SBY, Pak? Enggak, hati-hati nih. Paling banyak masyarakat menaruh harapan kepada Pak SBY dibandingkan kepada yang lain-lain. Tapi lebih banyak lagi yang orang tidak puas dengan Pak SBY. Tapi rakyat yang tidak puas dengan Pak SBY ini tidak punya alternatif. Kalau Anda bilang banyak, mayoritas rakyat kan? Enggak gitu. Iya, enggak ada pilihan. Nah, tapi kan menuju pemilihan presiden ini masih panjang. Bisa jadi Pak SBY melakukan tindakan-tindakan spektakuler yang bagus, bisa juga melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang bisa berisiko fatal juga bagi dirinya misalnya. Misalnya ini, Partai Demokrat pada akhirnya memperoleh 19% suara. Kan belum cukup bagi dia 20% kan. Partai-partai lain menjadikan SBY musuh bersama. Sehingga Pak SBY tidak bisa diusung jadi presiden. Bisa begitu. Tapi kan itu ekstrim. Atau bisa juga ke depannya partai-partai yang hendak mengusung calon presidennya melakukan tawaran-tawaran kepada rakyat yang sedemikian sangat meyakinkan. Dan di tengah-tengah ini muncul calon yang sedemikian, wah ini dia begitu, yang bisa lebih baik membawa bangsa ini. Bisa saja terjadi. Demikian Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.